pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 18 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. 7 waria diamankan WH. Peserta Jalan Gembira Sesaki Pelataran Timur Tala. Dewan sebut acara waria lecehkan pelaksanaan syariat di Aceh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 7 orang waria diamankan oleh Satpol PP dan WH Aceh di dua tempat terpisah Sabtu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. 6 orang diamankan di Simpang Surabaya dan 1 orang di Simpang 5 Banda Aceh. Kepada petugas, mereka mengakui bahwa baru saja selesai menggelar pesta ulang tahun salah seorang di antaranya di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Sekitar 1 jam sebelumnya, pesta ulang tahun yang diikuti para waria itu beredar di dunia maya dan menghebohkan masyarakat. Kasih Penyelidikan dan Penyidikan WH Marzuki MH menyampaikan dalam pemeriksaan oleh penyidik, ketujuh waria mengakui bahwa malam itu mereka menggelar pesta ulang tahun salah seorang temannya. Namun mereka membantah jika ada kontes ratu waria. Marzuki menambahkan ketujuh waria itu hanya bisa dijerat dengan Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, sebab mereka berkelakuan tidak sesuai syariat Islam dan kearifan lokal Aceh. Sudarlun, kurang lebih sekitar 6 ribuan peserta memeriahkan kegiatan Jalan Gembira yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh di depan Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh kemarin. Para peserta menyesaki pelataran Stadion Hadi Murtala sebagai lokasi start, finish, dan berlangsungnya puncak acara. Para peserta mulai berkumpul sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Para peserta Jalan Gembira dalam rangka Hari Ibu dan Renungan Bencana Tsunami Aceh itu terlihat antusias saat melewati rute dimaksud. Kadispora Aceh Musri Idris dalam sambutannya mengatakan kegiatan jalan santai massal adalah salah satu olahraga yang harus digalakkan. Menurutnya olahraga adalah sebuah keharusan yang mesti dilakukan sebagai aktivitas sekaligus menunjang kinerja yang semakin meningkat. Sudarlun, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Irwansyah menyesalkan adanya acara wanita pria atau waria di Hermes Palace Banda Aceh Sabtu malam. Menurutnya kegiatan itu telah melecehkan pelaksanaan syariat yang selama ini berjalan di Aceh. Di samping itu, acara tersebut dinilai telah melanggar komitmen semua pengelola hotel di Banda Aceh yang berjanji untuk mematuhi syariat Islam. Ia menambahkan, kejadian itu menjadi pukulan telak bagi penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh. Karena menurutnya kaum pria yang menyerupai wanita tersebut secara terang-terangan menggelar kegiatan. Irwansyah menegaskan semakin beraninya dan pelaku maksiat untuk unjuk diri di Banda Aceh menjadi pertanda bahwa pengawasan yang dilakukan polisi syariah atau WH selama ini masih lemah. Sudarlun, terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan penerbitan resolusi yang menyebut setiap perubahan status Yerusalem secara sepihak adalah ilegal. Draft resolusi telah sampai ke Mesir pada Sabtu dan para diplomat akan mengeluarkan keputusan paling cepat pada Senin. Dilansir dari AFP, draft resolusi akan menekankan status Yerusalem yang harus diputuskan melalui negosiasi. Selain itu, resolusi PBB juga akan menyampaikan penyesalan mendalam atas pengakuan Yerusalem tanpa menyebut spesifik ke arah keputusan Trump. Diplomat PBB memperkirakan Amerika Serikat akan menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi, sementara sebagian besar dari 14 anggota dewan lain diharapkan dapat menyepakati draft resolusi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun kalangan DPRK Aceh Utara menilai jika pemerintah Kota Loksmawe ingkar janji terkait pembayaran kompensasi gedung eks dinas pertambangan milik Pemkab Aceh Utara di Kota Loksmawe dan tanah pertapakan yang saat ini dibangun gedung dinas PU dan Bapeda Kota Loksmawe. Pasalnya dalam perjanjian, biaya kompensasi akan dilunasi pada tahun 2015, namun hingga kini masih tertunggak. Ketua Komisi DPRK Aceh Utara Tengku Junaidi mengakui jika persoalan aset antara Aceh Utara dan Loksmawe harus segera diselesaikan. Bahkan solusi yang ditawarkan Wali Kota Loksmawe, Suwaidi Yahya, dinilai sangat bagus, yakni sebagian kecil jatah otonomi khusus Pemko Loksmawe dialihkan untuk membangun gedung di Aceh Utara sebagai kompensasi terhadap gedung milik Pemkab di Loksmawe. Namun demikian, menurut mantan Ketua Pansus Aset DPRK Aceh Utara tersebut, sebelum melangkah ke perjanjian yang lebih besar, Pemko Loksmawe harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan aset lainnya. Beberapa tahun lalu sudah ada kesepakatan. Sudarlun, praksi Golkar Aceh mempertanyakan kasus SDN 4 Indrajaya yang menyebabkan siswa belajar di lantai di sebuah dayah di kecamatan setempat pasca penyegelan sekolah oleh pemilik tanah. Hal ini akibat belum adanya penyelesaian ganti rugi sekolah tersebut oleh Pemkab Aceh Jaya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Aceh Jaya dalam pandangan praksi pada rapat paripurna pengesahan APBK 2018. Disebutkannya wacana pemerintah untuk membangun ruang kelas baru, praksi Golkar meminta pemerintah setempat segera mengkaji ulang dan segera meminta pendapat ahli terhadap sudah adanya putusan tetap dari Mahkamah Agung. Sebab sekolah tersebut telah lengkap fasilitas, namun karena ada masalah, belum adanya ganti rugi, sekolah tersebut disegel oleh pemilik tanah. Sudarlun, guna mengantisipasi penyakit difteri, Puskesmas Simpang 3 melakukan vaksinasi difteri terhadap warga secara massal dipusatkan di Gampung Bungi, Kecamatan Simpang 3 Pidi hari ini. Vaksinasi itu direncanakan akan dilakukan terhadap 52 gampung di kecamatan tersebut. Kepala Puskesmas Simpang 3 Dr. Parwita Rastrid Danarti mengatakan Dinas Kesehatan PD telah memerintahkan pihak Puskesmas melakukan vaksinasi dan sosialisasi tentang bahaya penyakit difteri yang menyerang warga. Kegiatan vaksinasi dan sosialisasi penyakit akan dilakukan bertahap di 52 gampung yang tersebar di Kecamatan Simpang 3. Kabid Pemberantasan Penyakit Dinkes PD Turno Junaidi mengatakan warga harus mendukung vaksinasi dilakukan Puskesmas untuk menghentikan wabah penyakit difteri, sebab di PD telah ditemukan 7 warga menderita difteri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Senin 18 Desember 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.